fahal tuqbalus sholatu awla amla. Pertanyaannya tentang fikih, fikih dalam sholat berjamaah. Pertanyaannya, hal yajuz sahbu rajulin minas saffil awal, apakah boleh menarik salah seorang jamaah ya, dari saf pertama ya, atau dari saf yang ada di depannya ya, ditarik supaya menjadi teman dia di saf yang ada di belakangnya. Fa idza kana la yajuz, kalau yang seperti ini tidak boleh. Wa sallaitu khalfa safil awal, kemudian aku salat di saf yang pertama. Yaitu salat sendirian di belakang saf ya. Fa hal tuqbalu sholatu amla, apakah sholatnya diterima atau tidak? Nah, ini pertanyaannya, apakah boleh menarik seorang dari saf yang ada di hadapannya, dan kalau tidak boleh kemudian aku sholat di belakang saf sendirian, apakah sholat tersebut diterima atau tidak? Baik, ini kadang kita alami ya. Nah, terkhusus yang masbuk ya. Dia datang ke masjid, kemudian mendapati shofnya sudah penuh. Shof pertama penuh, shof kedua penuh, shof ketiga penuh. Tinggal dia sendirian ya, di belakang shof. Apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum yang seperti ini? Kita baca fatwa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Al-jawab, jawabannya la yajuzu, tidak boleh. Ini ringkasnya. Enggak boleh narik satu orang ya, dari saf untuk dijadikan teman dia ya, di belakang saf. Nah, tidak boleh yang seperti ini. Wa amma hadithul jar, adapun hadith yang menunjukkan bolehnya menarik ya, untuk dijadikan teman di dalam shof ya. Hadith ini yaitu hadith hal lajtararta rajulan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau menarik seorang ya. Fahuwa hadithun dhaif, kata Syekh Muqbil, ini hadis yang lemah. Jadi hadis tentang tidakkah engkau menarik seorang, ini hadis lemah. Annaka idza wajadta saffa mamlu'an tajurru rajulan fihi haditsun dha'if la yasbut 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apabila engkau mendapati saf penuh ya, kemudian engkau menarik seorang ya, tentang hal ini ada hadis dhaif ya, yang hadis tersebut tidak sabit, tidak benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ketika itu adalah hadis yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka tidak boleh dijadikan landasan atau dalil ya, atau hujah ya. Nah, sehingga Syekh Muqbil rahimahullahu taala berpendapat tidak boleh menarik seorang yang ada di saf untuk menjadi temannya supaya enggak sendirian ya. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, wa amma antusalliya wahdaka, adapun engkau salat sendirian di belakang saf, faqad jaa'a 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu amarahu bi i'adatis shalah. Maka sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau memerintahkan orang yang sholat sendirian di belakang shaf untuk mengulangi sholatnya. Ya. Itu sholatnya gak sah. Waqala, dan Nabi SAW bersabda tentang orang yang sholat sendirian di belakang shaf, la wahdaka sholaita wala bi imamika iktadaita. Engkau tidak sholat sendirian, tidak teranggap sholatmu yang sendirian itu. Wala bi imamika iktadaita, tidak pula engkau dianggap mengikuti imammu. Itu tidak sah sholat sendiriannya, tidak sah juga naam sholatnya mengikuti imam. Alhasil sholatnya gak sah. Orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Di sana juga terdapat dalil yang lain ya, yang gak disebutkan oleh beliau di sini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwasannya Nabi SAW bersabda, la sholata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sendirian di belakang shaf. Nah. Kemudian Nabi SAW melihat ada orang yang sholat sendirian di belakang shaf, dan beliau memerintahkan agar orang ini mengulangi sholatnya. Nah. Karena dia tidak dihukumi sholat sendirian, tidak juga dihukumi sholat berjamaah. Ya. Artinya sholatnya gak sah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, au bihadzal makna, atau dengan makna ini. Itu orang-orang yang sholat sendirian di belakang shaf ya, tidak dianggap sebagai orang yang sholat yang sendirian, tidak pula dianggap sebagai orang yang sholat berjamaah ya. Artinya sholatnya gak sah. Fa'idha wajadta shaf fihi furujat, fayambagi an tuwassi'al furujah wa tusalli fis shaf. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, apabila engkau mendapati shaf ada yang renggang, maka seyogianya engkau memaksimalkan kerenggangan shaf tadi, memanfaatkan kerenggangan shaf tadi. Mungkin dengan kau mengatakan naam, agar apa merapatkan shaf, sehingga kalau agak rapat maka akan bisa masuk satu orang. Seyogianya engkau memaksimalkan, memanfaatkan kelonggaran atau kerenggangan tersebut. Waktu sholif isof, kemudian engkau masuk, sholat naam ke dalam shaf tersebut. Yaitu engkau masuk ke shaf. Ini jika ada apa? Kerenggangan di dalam shaf. Bagaimana jika tidak ada? Shafnya betul-betul rapat. Gak ada kerenggangan sedikit pun. Gak bisa masuk. Kata Syekh, wa idza lam tajid fala ba'sa an takuna an yaminil imam. Apabila engkau tidak mendapati yang kosong, yang renggang di dalam shaf, maka tidak mengapa engkau berdiri di samping kanan imam. Nah, tentunya kalau ada jalan ya ke depan. Nah, tidak mengapa engkau sholat di samping kanan imam. Bagaimana jika susah, susah untuk menuju ke depan di samping kanan imam, karena rapatnya shaf atau banyaknya shaf, panjangnya shaf, dan juga nggak ada yang longgar. Bagaimana kalau nggak bisa begini dan juga nggak bisa begitu? Kata Syekh rahimahullahu taala, fa idza lam yatayassar dza wala dzaka fa ansahuka an tabqa waqifan hatta tantahi as-shalah wa tusalli ma'a jama'atin ukhra aw tatluba man yatasaddaqu 'alaika. Apabila yang ini enggak bisa dan yang itu enggak bisa, itu enggak bisa masuk ke dalam shaf dan enggak bisa berdiri di samping kanan imam, nah, maka aku nasihatkan kepada engkau agar engkau tetap berdiri, menunggu sampai sholat selesai. Sampai sholat selesai. Waktu sholli ma'a jama'atin ukhra, sehingga ketika selesai sholat engkau bisa sholat dengan jamaah yang lain. Mungkin ada jamaah yang sama-sama tertinggal tetapi datangnya setelah selesai salam, sehingga engkau bisa sholat dengan jamaah yang lain, jamaah yang kedua. Autat luban man yatasaddaqu alaik, atau engkau meminta temanmu untuk bersedekah, yaitu menjadi makmum, sholat bersamamu, meminta kepada temanmu untuk bersedekah, yaitu menemani sholat sehingga sholatnya berjamaah, walaupun temanmu udah sholat. Tidak mengapa seseorang bersedekah kepada temannya, misalkan temannya sendirian baru datang, tidak mendapati tempat yang kosong di shaf sehingga dia menunggu sampai selesai sholat, setelah itu dia sholat, maka tidak mengapa temannya bersedekah kepadanya sehingga dia bisa sholat berjamaah. Bagaimana kalau tidak didapati jamaah yang lain, tidak didapati jamaah yang kedua, dan tidak didapati teman yang mau bersedekah, nggak ada teman yang mau bermurah hati, sedekah sholat aja nggak mau, Bagaimana? Fa in lam tajid la jama'atan ukhra wa la man yatasaddaqu 'alaik. Kalau engkau tidak mendapati jamaah yang lain, enggak ada teman yang lain yang sama-sama masbuk, dan engkau tidak mendapati orang yang mau bersedekah kepadamu, fa arju an yataqabbalallahu, maka aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima, wa an yaktubalaka jama'atan, dan aku berharap agar Allah menulis pahala sholat berjamaah untukmu. Faqad ja'a, karena sesungguhnya telah datang dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, man kharaja ilal masjidi wa wajadan nasa qad sallu kutibat lahul jama'ah. Barang siapa yang keluar ke masjid untuk sholat berjamaah, namun dia mendapati manusia sudah selesai sholat, kutibat lahul jamaah, maka ditulis pahala berjamaah untuknya. Maka ditulis pahala sholat berjamaah untuknya. kata Syekh rahimahullahu taala, jika engkau tidak mendapati jamaah yang lain atau tidak mendapati orang atau teman yang mau bersedekah kepadamu, maka aku berharap agar Allah subhanahu wa taala menerima dan menulis naam pahala sholat berjamaah untukmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kharaja ilal masjidi wa wajada an-nasa qad sallu kutibat lahul jamaah." Barang siapa yang keluar ke masjid untuk salat berjamaah tetapi mendapati manusia sudah selesai salat berjamaah, maka ditulis baginya pahala salat berjamaah. Baik. Selesai dari fatwa Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Kesimpulannya apa? Jika seseorang mendapati saf sudah penuh, ya, misalkan dia datang di rakaat yang kedua, masuk penuh, masuk masjid penuh. Taib, maka apa? Lihat kalau safnya agak renggang-renggang, ya, nah, mungkin kau bisa mengatur agar lebih dirapatkan lagi, ya. Kemudian setelah itu engkau masuk ke saf. Kalau ternyata rapatnya itu udah sangat rapat, ya, nggak ada kelonggaran sama sekali, ya, maka jika engkau bisa melangkah ke samping kanan imam, ya, ada jalan misalkan mudah, tidak mengganggu, tidak menyakiti, ya, orang yang sedang sholat berjamaah, maka engkau sholat di samping kanan imam. Nah, jika ini juga gak bisa, ya, yang itu gak bisa, yang ini gak bisa, maka apa? Sabar, ya. Nah, tetap engkau berdiri menunggu, menunggu sampai ada teman datang, mungkin yang masbuk, ya. Sabar menunggu. Ya, sekalian jaga keamanan, ya. Nah, sabar nunggu. Kemudian kalau sampai salam gak ada teman yang datang, ya, maka nah, selesai imam salam, barulah engkau sholat. Nah, menunggu teman yang datang atau meminta teman untuk bersedekah kepadamu sehingga engkau sholat minimalnya berdua. Nah. Dan jika ini tidak bisa dilakukan dan yang itu tidak bisa dilakukan, ya, gak ada teman lagi yang datang dan gak ada yang mau untuk bersedekah, ya, masing-masing sibuk dengan naam kegiatannya, gak ada yang mau bersedekah kepadanya, maka nah, dia sholat sendirian. Dan kata Syekh Muqbil, mudah-mudahan dia naam telah mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid walaupun dia sholatnya sendirian. Nah, berdasarkan hadis ini, man kharaja ilal masjidi wa wajada an-nasa qad sallu kutibat lahul jamaah, barang siapa yang keluar ke masjid dan mendapati manusia telah selesai salat, maka ditulis baginya pahala salat berjamaah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Semakna dengan fatwa beliau rahimahullahu ta'ala adalah fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tentang larangan sholat sendirian di belakang shaf, ya, dan larangan menarik salah seorang yang ada di dalam shaf untuk menjadi temannya. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, la yajuzu lil munfarid an yusalliya khalfas saf wa la tasihhu salatuh. Tidak boleh bagi orang yang sendirian salat di belakang saf dan tidak sah salatnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata lil munfaridin khalfas saf. Tidak ada salat karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata limunfaridin khalfas saf, tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang saf. Wa li'annahu ra'a rajulan yusalli khalfas saf wahdahu fa amarahu an yu'ida shalah. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat sendirian di belakang saf, kemudian beliau memerintahkan agar dia mengulangi salatnya. Bal alaihi an yaltamisa furjatan, tetapi hendaknya jika dia mendapati naam saf sudah penuh, hendaklah dia mencari tempat yang kosong atau tempat saf yang longgar, hatta yadkhula fiha, supaya dia bisa masuk ke dalam saf. Fa in lam yajid saffa an yaminil imam, kalau dia tidak mendapati tempat yang kosong di saf, maka dia berdiri di samping kanan imam. In amkana dzalik, apabila itu memungkinkan. Illa wajaba alaihi intizar, kalau ini enggak bisa juga, enggak bisa salat di belakang kanan, di samping kanan imam maksudnya, maka wajib bagi dia untuk nunggu. Hatta ya'tiya man yasifu ma'ah, sampai datang orang yang bisa membuat saf lagi dengan dia, ya, supaya tidak sendirian di belakang saf. Nah, dia wajib nunggu sampai ada orang datang. Nah, walau khafa an tafutahu shalah, walaupun dia khawatir salat akan selesai, ya, tetap dia nunggu sampai datang orang. Nah, fa in qadatis shalah, apabila salatnya selesai dan belum ada orang datang, ya, walam ya'tihi ahadun shalla wahdah, maka dia sholat sendirian. Nah, baik, kalau kata Syekh Mukbil tadi apa? Nah, meminta kepada teman yang bisa bersedekah kepadanya. Nah, kalau enggak bisa ya sholat sendirian, dan mudah-mudahan dia sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah berdasarkan hadis tadi. Bahwasannya orang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk sholat berjamaah dan mendapati manusia sudah selesai sholat berjamaah, maka telah tertulis untuknya pahala sholat berjamaah. Nah, Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini sedikit faedah ya. Nah, tentang orang yang sholat sendirian di belakang saf, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita ya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.